Ikhwan dan akhwat, semoga Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pelbagai limpah kurnia-Nya, nikmat iman dan Islam, dan masih lagi memelihara kita dalam siratul mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian itu Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita dan menyempurnakannya untuk kita dari kiamat kelak. Dan alhamdulillah, kita sedang membaca dan menghuraikan ayat-ayat di dalam surah An-Najm, iaitu bintang-bintang. Dan telah kita membaca beberapa ayat berkaitan dengan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang atas di Sidratil Muntaha, dan di situ terdapat Jannah Al-Ma'wa, yakni syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada beliau apa yang telah diwahyukan. Dan telah kita sebutkan bahawa inilah dalil bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diangkat ke langit. Dan kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam yang sama juga telah dijalankan daripada Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis di Syam ataupun Palestin sekarang ini. Jadi ada dua peristiwa yang besar yang berlaku pada malam itu. Yang pertama Al-Isra, yang kedua Al-Mi'raj. Sebahagian ulama ataupun sebahagian orang mungkin mengaku ataupun boleh menerima tentang peristiwa Isra itu, iaitu perjalanan malam daripada Mekah ke Syam, Baitul Maqdis, kemudian kembali semula ke Mekah. Dan kita tahu bahawa peristiwa ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman itu di mana belum terdapat lagi kenderaan yang cepat, kapal terbang dan sebagainya, maka mereka mengingkari kebenaran khabar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka bahawa beliau telah pergi ke Baitul Maqdis dan kembali dalam satu malam. Beliau telah solat subuh di Mekah. Jadi ada sebahagian yang pernah beriman telah murtad, dan telah kita tahu bahawa bagaimana orang-orang Quraisy telah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kerana mereka tahu bahawa Abu Bakar ini adalah orang yang paling membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menduga bahawa kali ini Abu Bakar tidak akan percaya dengan khabar yang amat mengkagumkan mereka itu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang boleh pergi ke Palestin yang mana perjalanannya mungkin memakan masa satu bulan, dan kemudian kembali semula dalam masa sebulan jadi dua bulan. Dia boleh melakukannya dalam masa satu malam sahaja. Jadi kali ini Abu Bakar mesti akan tidak mempercayai khabar tersebut. Tapi apa yang berlaku adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila dikhabarkan demikian, bila ditanyakan tentang hal itu, jawapannya mudah. Apakah dia telah berkata demikian? Yani apakah ini datang daripada Rasulullah SAW, dia mengkhabarkan berita ini? Jadi mereka menjawab ya. Maka Abu Bakar kata, kalau dia mengkhabarkan demikian, aku akan percaya, telah benarlah dia. Bagaimana tidak, aku membenarkannya dengan berita-berita yang datang daripada langit. Bagaimana dengan berita yang datang hanya daripada, yakni kisah datang perjalanan dari di atas muka bumi ini? Maksudnya, yang penting di sini adalah dia datang dari Rasulullah SAW, dan membenarkan Nabi SAW itu juga bermakna membenarkan wahyu yang datang padanya. Dan wahyu datang bukan daripada bumi, bukan daripada Palestin pun, atau tempat yang lebih jauh daripada itu. Ia datang daripada luar bumi ini, daripada langit. Tiap-tiap hari datang wahyu kepada Rasulullah SAW, dan aku membenarkannya. Dan ini dia cuma kata dia pergi ke mana? Dijalankan oleh Allah SWT ke Palestin dan kembali semula. Ini lebih mudah lagi untuk aku beriman. Demikian Abu Bakar As-Siddiq, kita dapati gunakan dua kaedah di sini. Yang pertama, beliau at-takabbur. Beliau memastikan benar atau tidaknya khabar itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila benar, yang pertama sekali adalah mengimankannya atau beriman kepadanya dan membenarkannya. sama ada dia faham atau dia tidak faham. Kemudian dia menggunakan akalnya untuk mencari, untuk memahami khabar tersebut. Dan orang sejak berkata sedip adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT untuk memahami wahyu, memahami syariat. Jadi bila orang lain mungkin mendapati satu perkara yang ajaib, aneh, bahkan mustahil ketika itu, kerana mereka cuma ada kenderaan unta, paling banyak pun kuda, dan kuda tak boleh sampai kat Syam sebenarnya. Dia tak sampai, kalau unta boleh juga, dia lagi kuat. Kat kuda kena banyak rehat. Dia boleh lari laju, tapi dia tak boleh lari lama. Tak percaya? Ha. Kalau dia boleh speed dekat Bukit Timata tu, awak try suruh dia lari lagi, tak boleh. Dia tak boleh. Dia macam apa ni, 100 meter ni sprint, 100 meter dia boleh lari laju, tapi cuba dia lari 800 meter dia tak boleh. Yang 800 meter tu, 100 meter punya sprint dia kalah, tapi dia boleh last lama stamina. Berbeza binatang kenderaan juga begitu. Jadi Abu Bakar Siddiq menggunakan akalnya untuk memahami. Beliau berkata, apa mustahilnya kalau aku boleh percaya Allah SWT turunkan wahyu melalui Jibril kepada Nabi SAW tiap-tiap hari, baik sedangkan dia daripada langit yang mana jaraknya sejauh 1,000 tahun. 1,000 tahun, tak ada orang pun hidup 1,000 tahun. 100 tahun pun susah, kalau hidup pun dia dah macam kapal nak rosak, nak tenggelam, sakit sana sakit sini, tetanggal sana tetanggal sini, betul tak? Makin lemah, makin lemah, makin lemah. Itu 100 tahun, bagaimana 1,000 tahun? Kita tak pernah bayangkan 1,000 tahun tu macam mana lama. Itu perjalanannya, tapi wahyu datang tiap-tiap hari kepada Rasulullah SAW. Sedangkan ini Nabi SAW dijalankan daripada satu tempat ke tempat, datang muka bumi ini dalam satu malam yang lebih jauh, lebih dekat lagi. Maka tentu lagi aku beriman kepadanya. Maknanya tidak mustahil. Tidak, tidak mustahil. Kalau kulihat, peristiwa Mi'raj ini juga mengandungi satu perkara yang dibahaskan oleh ulama, kerana terdapat di dalam ayat, afatumarunahu alama yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sampai habis ayat tersebut, apakah kamu ingin berjidat berkaitan dengan apa yang dia telah lihat? Kita sebutkan faedah yara itu dengan fi'il mudhari, ya, present tense, padahal kita adalah sesuatu yang telah dilihat oleh Rasulullah SAW. Maka patutnya alama ra'ah, tapi Allah SWT menggunakan present tense, seolah-olah Nabi SAW masih melihat itu di sekarang ini. Kerana melekatnya ataupun jelasnya gambaran yang dilihat oleh Rasulullah SAW, seolah-olah dia masih lagi melihat istihdar. Yang penting di sini adalah terdapat pembahasan apakah yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Maka di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita nak pergi kepada puak-puak lain, mereka ada yang berpendapat bahawa yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu adalah Jibril alaihi salam. Ada yang mengatakan bahawa yang dilihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bermula khilaf ini daripada zaman sahabat lagi. Baik. Sebab mereka pun baca ayat ini. Sahabat-sahabat baca ayat ini, Nabi SAW baca ayat ini, mereka merenungkan apa makna ayat ini. Di sebahagian mereka menafikan bahawa yang dilihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, antaranya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata siapa yang mendakwa bahawa Rasulullah SAW telah melihat Tuhannya, qa'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi firyah. Maka dia telah mendustakan satu kedustaan yang besar di atas Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga perkara lagi yang disebutkan. Jadi antaranya adalah siapa yang dakwa Rasulullah SAW itu menyembunyikan ilmu, menyembunyikan wahyu, maka dia juga telah berdusta terhadap Allah dengan kedustaan yang besar. Jadi beliau menafikannya, dan beliau menggunakan satu ayat yang dalam Al-Quran yang mana zahirnya Allah SWT tidak boleh dilihat, iaitu firman Allah SWT dalam surah Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara. La tudrikuhul absaru, maknanya Allah SWT itu tidak boleh dilihat oleh pandangan. Pandangan-pandangan, maknanya pandangan mata siapa juga lah, termasuk manusia. La tudrikuhul absar, tetapi Allah SWT melihat semua pandangan. Yudrik, wa huwa yudrikul absar, semua pandangan yang kita boleh lihat Allah SWT dapat melihat. Jadi beliau yakni Aisyah radhiyallahu anha menggunakan ayat ini sebagai mu'arad, yakni sesuatu yang berlawanan dengan ayat yang ada dalam surah An-Najm itu, yang zahirnya kunut Rasulullah SAW telah melihat Tuhannya. Jadi itu hujjah. Jadi ini antara bukti bahawa terdapat di kalangan sahabat lagi sesuatu kaedah bahawa mereka menolak sebahagian daripada riwayat dengan melihat kepada matan, iaitu kandungan riwayat tersebut. Jadi yang dinamakan di dalam pembahasan atau dirasat naqdul asanid wal mutun, iaitu meneliti sanad dan matan, kandungan riwayat. Adapun tentang sanad, biasalah untuk sanad ni ada kelemahannya, ada illahnya dan sebagainya. Kitab-kitab telah ditulis banyak berkenaan dengan illalul al-hadith, al-hadith atau riwayat, seperti illal al-Tirmidhi dan disyaratkan oleh Ibn Rajab, illal al-Madini, al-Tamyiz oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dan lain-lain lagi. Tetapi tentang sanad atau tentang matan pula, kandungan ini bersalahan, ada kelemahannya, maka itu juga dibahaskan. Dan antara bukti yang dibahaskan seawal generasi sahabat adalah masalah ru'yatullah di dalam peristiwa mihraj ini, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menggunakan Quran untuk menolak hal itu. Baik. Jadi itu pendapat utama. Adapun Ibn Abbas radhiyallahu anhu, telah terdapat beberapa riwayat daripadanya. Satu mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan hatinya, ru'yat qalbiyah. Baik. Dan ini juga sa'ir, yang ini boleh di dalam bahasa Arab, telah sesuatu dalam dalam hati kita. Walau bagaimanapun, mereka semua ni tidak menggunakan apa-apa dalil atau tidak menyebutkan apa-apa dalil. Dalil maknanya dalil yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali seorang sahabat, iaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia telah berkata, aku telah bertanya Rasulullah SAW. Sa'altu Rasulullah SAW manjali. Jadi Nabi SAW kata, nurun anna arahu. Ini Nabi SAW telah ditanya oleh Abu Dzar, apakah telah melihat Tuhanmu? Jadi betul-betul kepada apa? Mahal bin Nizah. Ya, ini isunya. Kita tak nak cerita lihat dengan hati ke? Tapi kita nak cerita lihat dengan apa? Ha, lihat dengan mata. Nabi SAW jawab, cahaya. Macam mana aku boleh melihat? Ana arahu. Jadi dengan ini Nabi SAW menafikan dia telah dapat melihat Tuhannya dalam peristiwa Mi'raj ini. Jadi dengan itu pendapat yang rajih di kalangan dalam masalah ini adalah pendapat ini, bahawa Nabi SAW melihat apa tu, cahaya. Tapi Nabi SAW tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalil bahawa dalam akidah juga terdapat berapa-apa khilaf di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita cerita ni bukan tentang ulama-ulama biasa je, tapi ulama daripada sahabat, kalangan sahabat. Dan mereka semua berhujah dengan dalil dalam mereka, dan ia dalam masalah akidah. Tetapi adakah ini membuatkan mereka jatuh kepada bid'ah ataupun kesesatan dan sebagainya? Takkan tak ada orang yang akan berkata demikian. Baik. Jadi kalau kita pernah dengar atau selalu kita dengar bahawa dalam masalah tidak tak ada khilaf, tak ada khilaf dan sebagainya, kita kena letakkan kata-kata ini dalam konteksnya. Dalam konteksnya, maksud mereka adalah arti dalam masalah tidak ni adalah perkara yang usul. Usul atau usul asas. Akidah ni pun macam disiplin ilmu yang lain, macam fiqh, macam tajwid, macam qiraat, macam nahwu, sarah dan lain-lain lagi. Dia ada yang asas-asas usul, tak ada khilaf di kalangan ulama-ulamanya. Baik. Tetapi di sana ada furu', cabang-cabang. Ada yang disepakati juga, ada yang tidak disepakati. Ada khilaf di kalangan ulama. Jadi kalau kita lihat, sebab itu bahaya kita gunakan istilah-istilah ini. Oh, ini akidah. ini bukan akidah. Lepas tu kita benarkan hukum akam dengan kita punya klasifikasi seperti itu. Dan ada yang mengatakan, oh ini usul, usuluddin, dia kata kan, ini cabang agama. Jadi kalau cabang agama tak boleh, tak boleh khilaf sebenarnya. Yang kalau usul agama tak boleh khilaf, cabang agama pula boleh khilaf. Tidak juga. Cabang agama furoh tu pun tak ada yang tak boleh khilaf. Sebab ia disepakati. Contohnya solat. Betul tak? Solat itu awak nak kira cabang ke? Awak nak kira usul agama? Ada orang anggap dia sebagai cabang fikir je. Sebab dia amali. Tak ada kena dengan akidah. Ya tak? Jadi mereka anggap dia sebagai cabang. Jadi boleh khilaf. Tapi cuba ada orang mengingkari kewajipan solat, mengingkari kewajipan zakat tentunya, puasa, haji. Satu daripada rukun Islam. Kafir. Cuma yang di-excuse kan adalah orang yang baru masuk Islam. Daripada mana punya hutan kan dia baru masuk Islam, mana punya padang pasir baru masuk Islam, dia tak tahu apa pun tentang Islam. Bolehlah juga. Dia tak tahu buah arak itu haram. Lepas tu dia minum. Pasal dia hari-hari minum arak, dia makan macam-macam binatang. Pasal dia tinggal kat hutan, bukannya orang-orang kat mana, Kamboja, dekat Sarawak dan sebagainya. Susah mereka nak tinggalkan. Dan tak banyak ustaz-ustaz kat sana. Kita boleh maafkan lagi. Tapi kalau orang kat Singapura, adalah orang kat Yunos. Yunos lagi, tempat Melayu. Yunos tu Melayu kan? Tempat Arab lah. Yunos. Spelling dia je nampak macam lain macam. Tapi sebenarnya Y-U-N-U-S tu. Okay. Baik. Yang penting kalau ada orang lain yang mengingkari pengharaman arak, khinzir dan sebagainya, mas untuk lelaki, apa hukumnya? Kita maafkan sebab cabang saja? Tidak. Kafir juga. Kafir murtad. Nah. Jadi mana satu usul, mana satu buruk? Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengingkari taksim ataupun pembahagian agama ni kepada asal dan cabang. Dan ini adalah jalan masuknya ahlul bidah. Lepas tu mulalah ada orang ijtihad dengan dengan tanpa had, tanpa batas, mengikut hawa nafsu mereka, dan mereka keluarkan mazhab-mazhab tertentu. Dan begitu juga sekarang ini ahlul liberal pun datang mengikut bab ini, ini ijtihad, ini ijtihad dan sebagainya. Jadi yang benar dalam hal ini, kita tak boleh kita katakan kalau masalah tu jelas, dalilnya jelas, ada nas-nasnya dan ulama telah ulama salaf telah sepakat terhadapnya, maka tak boleh khilaf lagi. Tak boleh khilaf lagi. Itu dia, walaupun nampaknya macam bab-bab amali, amal ibadat saja, ia sebenarnya termasuk di bawah usul. Sebab tu misal kata mashul al-khufain, nyapu atas dua khuf. Ini masalah usul usuluddin ke masalah cabang ad-din, furu'uddin? Dari satu sudut kita tengok dia memanglah cabang aja, sapu atas khuf aja. Dia bukan keseluruhan wudu pun, sebahagian daripada daripada wudu pun. Tetapi siapa yang mengingkari menyapu atas khuf, kata tak boleh, haram, contohnya mesti basuh semua kaki, maka dia dianggap sebagai ahli bid'ah. Bahaya eh? Bahkan boleh sampai terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Padahal dia, kalau kita lihat, amali. Kenapa? Sebab ulama ahli sunnah wal jamaah telah sepakat terhadap hukum tersebut. Dan telah diketahui banyak ahli bid'ah saja yang mengingkari hukum. Sehingga kan masalah masalah al-hukmah ni ada kat dalam kitab-kitab akidah. Kita kalau baca akidah Tahawi ya, kita akan jumpa ni. Nah, pandangan masalah al-hukmah lebih kurang macam itu. Dan kami berpendapat bahawa bolehnya menyapu atas kuf dua kuf, padahal dia dalam masalah dia dalam kitab akidah. Baik. Jadi kalau begitu, masalah-masalah lain, fulan ini ahli bid'ah ke fulan ini bukan ahli bid'ah, syekh ni ahli bid'ah ke bukan ahli bid'ah, boleh diboikot atau tak boleh diboikot, lagi khilaf. Bukannya mestinya apa ni, sesuatu yang membuat seorang tu telah terkeluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Ya tidak? Dan kita ada banyak lagi masalah sebenarnya. Dan masalah tadi, masalah Allah SWT dilihat oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Mi'raj itu, khilafnya bukan hanya daripada sahabat saja. Dia kelanjutan sampai kepada zaman salaf. Imam Ahmad bin Hanbal ada kitab namanya Kitab As-Sunnah, dan dia berpendapat bahawa akidahnya adalah Nabi SAW telah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Tapi kalau kita bersalahan dengan dia, kita kata tak, Nabi SAW tak lihat, kita jadi ahli bidah. Tidak kan? Jadi ini sebenarnya sesuatu yang harus kita tahu. Sebab kita katakan mempelajari sesuatu masail agama secara teologinya, tapi satu perkara. Kemudian menghukumkan orang itu satu perkara yang lain. Tapi sebagian orang itu dia istijab, terlampau bersegera untuk apa ni di dalam darajat ilmu, dalam tingkatan ilmu dia tak tahu kadar dirinya dan tidak menghormati orang yang ada kadarnya. Jadi apa yang berlaku adalah dia letakkan dirinya bukan pada tempatnya, maka dia berkata dengan tanpa ilmu. Itu yang buat kerosakan di kalangan ummah. Baik. Jadi itu mukadimah kita lah untuk malam ini. Dan kalau kita baca sampai kepada afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra, apakah kamu tidak lihat al-lata dan uzza dan manah yang ketiga itu? Kalau kita katakan kaitannya dengan peristiwa Mi'raj itu adalah bandingkan patung-patung yang tak berakal ini, yang tak boleh memberi manfaat dan tolak mudarat ini, dan tak ada apa kuasa apa pun, bandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keagungannya. Baik, itu maksudnya. Bagaimana kamu boleh menyembah patung-patung ini kalau kamu anggap dia jadi Tuhan? Dan kita tahu bahawa Lata itu adalah patung di Taif, disembah oleh kaum Taif. Adapun Uzza itu adalah untuk orang-orang Mekah. Dan Al-Manah itu adalah patung tidak jauh sikit daripada Mekah. Orang-orang Madinah kalau nak buat haji dan umrah, mereka lalu dulu dekat situ, macam mikot dia lah. Dan mereka akan buat sembahan di situ. Jadi ini adalah patung-patung yang yang besar di kalangan orang-orang Arab zaman jahiliyah. Dan kita tahu bahawa akhirnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuka kota Mekah dan Taif, Nabi SAW telah memerintahkan sahabat untuk merobohkan, musnahkan patung-patung tersebut. Waktu kita akan dapati dalam kitab-kitab tauhid dan sebagainya, bahawa bukti bahawa patung-patung ini tidak ada apa-apa kebenaran padanya, tak berhak disembah, tidak ada kekuatannya, tak boleh beri syafaat, adalah akhirnya apa dia? Habis dia dibinasakan. Alakumul zakaru walahul unta, adakah bagi kamu anak-anak lelaki dan bagi Allah anak-anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza, yang demikian itu adalah satu pembahagian yang amat tidak adil. Ja'irah, dhiza makna ja'irah, yakni yang zalim, yang amat tidak adil. Patutnya kalau kamu nak anak lelaki, kasihlah Allah SWT anak perempuan. Tak, kasihlah Allah SWT anak apa? Lelaki juga, baru boleh tahan sikit kan. Ini tidak, dia nak yang bagus, anak lelaki. Bagi Allah SWT dia kasih anak perempuan. Hatta sebenarnya mengatakan bahawa Allah SWT ada anak sudah satu pembahagian yang apa? Pembahagian yang tidak adil. Jangan kita cerita pasal nak dapat ada anak lelaki ataupun anak perempuan. Jadi kita dapati bagaimana menyelewengnya masyarakat jahiliyah. Yang telah kita kaitkan dengan perkara yang wakil pada zaman kita ini, macam-macam title diberikan kepada benda-benda tertentu, orang-orang tertentu. Baik, konon-kononnya ada wali yang jaga langit, ada wali yang jaga wali, ada wali jaga hujan dan sebagainya. Dia dah macam Tuhan. Jadi itu semua ialah nama-nama, asma'un sammaitumuha, yang kamu namakannya, kamu dan bapak-bapak kamu. Kita tahu bahawa yang namakan asalnya adalah yang pertama lah, datuk-datuk mereka kan. Tapi mereka juga mengikut, jadi mereka pun dinisbahkan sebagai menamakan juga. Siapa ikut, dia tak lepas lah. Tak boleh kata, eh saya tak buat apa, yang saya tak start, saya cuma ikut, eh, tak boleh. Ha? Tak boleh. Mengikut juga adalah satu perbuatan. Awak dipaksa ke untuk ikut sembah patung? Dipaksa. Dipaksa ke untuk sertai festival bid'ah tu? Ada orang paksa? Tak boleh kata tak ada lah, saya ikut aja, saya tak buat, saya tak mulakan. Yang mulakan lagi teruk. Itulah, dia dapat dosa je, dan dosa dia mulakan. Yang ikut juga buat, selagi dia buat dengan rela hati. Tak ada orang paksa. Allah SWT maha adil. Jadi tak boleh kita berhujah, saya ikut aja. Nanti bila dihitung, kita kena hitung satu-satu individu, bukan sebagai satu grup. Bukan sebagai satu grup. Amalan kita kena jawab sendiri. Tak ada orang jawabkan untuk kita. Tentang-tentang ada members boleh apa? Jawabkan untuk kita. Ada tok guru jawab untuk kita. Tak ada, kita kena jawab seorang-seorang. Baik. Itu hanya nama saja. Nama tanpa musammanya, tanpa hakikatnya, tidak ada makna. Tidak ada faedah. Anzalallahu biha min sultan, Allah SWT tidak turunkan untuknya apa-apa sultan. Sultan asal maknanya adalah kekuasaan. Tak dinamakan sultan melainkan dia ada kekuasaan. Nah, jadi apa maknanya? Adakah setiap nama tu mesti ada satu orang sultan nama kan? Takkan buat macam tu. Sultan Melaka, Sultan Singapura, tak ada. Sultan maknanya adalah kekuatan, dan kekuatan adalah dalil. Nah, ilmu adalah sultan. Okay. Dan firman Allah SWT, ma anzalallah, Allah tidak turunkan untuk nama-nama tersebut apa dalil pun. Maknanya apa? Urusan-urusan ini mesti ada wahyunya. Anzalallah, Allah turunkan. Allah tak turunkan, tak ada, dia tak boleh difikir-fikirkan. Tak boleh dibayang-bayang ataupun di istinbat kan. Dalam perkara agama ni tak boleh pakai akal, mesti datang inzal ataupun nuzul daripada Allah SWT. Nah, jadi mereka hanya mengikuti sangkaan-sangkaan. Inyat tabi'una illa zon wa ma tahwal anfus, dan apa yang hawa nafsu mereka inginkan. Baik. Jadi itu hanya apa? Hanya hawa nafsu saja. Jadi di sini ada mukabalah atau mukabalah perbandingan. Satu adalah sultan dalil, satu lagi adalah hawa nafsu. Banyak di dalam Quran seperti itu. Seolah-olah orang kalau cakap tak ada ilmu, maknanya mesti cakap dengan apa? Hawa nafsu. Dan maknanya orang yang cakap dengan ilmu, maknanya dia takkan cakap dengan hawa nafsu. Jadi untuk memelihara diri kita dari berkata-kata dengan hawa nafsu atau mengikut hawa nafsu adalah dengan menuntut ilmu. Dan ada ilmu, dia boleh menjaga kita daripada hawa nafsu. Tak ada kita kata orang apa, orang kita apa, main cakap main apa, main hembus je, sekati je. Ni hukumnya begitu, ni hukumnya gini, ni tak apa, ni tak apa, satu ni tak boleh, tak boleh. Ikut sekati, tak ada ilmu. Dan ilmu maknanya apa? Al-Quran dan hadis. Baik. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, min rabbihimul huda, telah datang kepada mereka. Sesungguhnya telah datang kepada mereka, benar-benar telah datang kepada mereka. Bukan agak-agak aja, betul-betul lah datang daripada Tuhan mereka, Al-Huda. Al-Huda ni lawan daripada hawa nafsu. Al-Huda ni adalah petunjuk. Petunjuknya adalah ilmu. Tak ada alasan di situ. Tak ada alasan apa? bahawa kami ni pandai-pandai ni sebab tak ada pun wahyu, tak ada pun nabi, tak ada pun. Dan Allah SWT kata dah datang petunjuk daripada Tuhan kamu. Kamu yang tak nak ikut. Baik, amlil insani ma tamanna. Apakah bagi seorang insan tu apa yang dia kehendaki, apa yang dia cita-cita dan ma tamanna. Am di sini bukan maknanya atau. Dia bukan untuk apa ni? Dia ada satu am maknanya inqita' atau munqata'ah dan satu lagi muttasilah. Biasanya am ni datang dia bersambung dengan ayat sebelumnya. Siapa lagi kau suka? Zaid am Amrun. Contohnya lah, kau lagi suka Zaid ke Amr? Dia selalu bersambung selalu. Mana lagi bagus, ini atau ini? Kau ada pilihan, am ini, am haza, am haza, haza. Boleh. Selalunya dia bersambung. Tapi dekat sini dia adalah mengkotik, maknanya dia musta'nifah, istiqnaf. Maknanya dia permulaan kata-kata. Am di sini kalau maknanya beri bukan atau lagi, maknanya adalah pertanyaan. Maknanya adakah? Faham? Dia hamzah istifham, maknanya bal, bahkan. Yani bal alil insani ma tamanna. Bal amlil insani ma tamanna. Bahkan apakah bagi seorang insan tu apa yang dia cita-citakan? Ma tamanna, ma dekat sini ma al mausulah. Mausulah maknanya apa? Adalah barang. Yang maknanya apa juga. Apa yang dia cita-citakan. Dan dalam kaedah usul fiqh, ma macam gini, mausulah, ada bersifat umum. Jadi bahkan apakah seorang insan tu dapat apa juga yang dia cita-citakan. Maka maksud dekat sini bukan nak tanya, tapi nak apa ni? Nak mengingkari bahawa orang itu, setiap orang takkan dapat apa yang dia cita-citakan. Maknanya dia nak ni je dia dapat, dia nak je dia dapat. Banyak benda yang dia nak dia tak dapat. Dia nak rambut kerinting, dia dapat rambut straight. Dia nak rambut straight, dapat rambut mok dan sebagainya. Dia nak kulit putih tapi dia kulit hitam. Dia nak hidung mancung tapi hidung dia bawang dan seterusnya. Tak dapat apa yang dia nak. Baik benda kita tak dapat. Bila kita dapat? Bila Allah SWT kendaki. Itu dia. Tapi setakat, dan ayat ni maksudnya apa yang dia sendiri nak, tak mesti dapat. Wama tasya'una illa ma illa an yasha' Allah. Tidak adalah apa yang kamu kendaki melainkan apa yang Allah kendaki. Masya'allahu kan wama lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah SWT kendaki itulah yang berlaku. Sama ada kita suka ataupun kita tak suka, kita nak ataupun kita tak mau, tetapi yang Allah SWT kendaki dia takkan berlaku. Jadi dalam hal ini, apa kaitannya dengan Lata, Al-Uzza dan Manata? Kenapa orang sembah Lat? Patung-patung ni, Uzza, Manata, Hubal dan sebagainya. Apa dia? Mereka nak dapat syafaat. Mereka nak selamat di dunia. Mungkin-mungkin juga di akhirat. Kalau ada yang beriman dengan akhirat, hajat-hajat mereka semua mereka nak. Sebab tu mereka apa ni? Disembah patung-patung ni. Sebab pada mereka patung-patung ni boleh beri manfaat, menolak mudarat. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain Allah, ni Lata, Uzza dan macam-macam lagi. Bila bulan, bintang, matahari. Sesuatu yang tidak memudaratkan mereka, yang tidak beri manfaat pada mereka. Mereka tahu tu. Mereka tahu yang hanya berkuasa adalah Allah SWT. Tapi mereka kata apa? Ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Patung-patung ni yang kita sembah ni semua ya, adalah syafaat-syafaat untuk kita di sisi Allah SWT. Jadi kalau kita sembah dia, dia boleh berikan manfaat untuk kita. Dia boleh jadi syafaat untuk kita. Baik, jadi itu syubhat. Ini tamanni dia. Inilah cita-citanya. Katanya seorang insan tu tak dapat apa yang dia cita-citakan. Jadi falillahil akhiratu wal ula. Sebabnya adalah bagi milik Allah, bagi Allah lah akhirat itu dan dunia itu. Falillahil akhiratu wal ula. Setelah kita tafsirkan ayat seperti ini, bila ada ayat yang sepatutnya di belakang kan, tapi di depan kan, sebenarnya ataupun depan di belakang kan, maknanya dia ada maksud yang istimewa. Contohnya patutnya bacaannya fal akhiratu wal ula lillah. Dia masalah mubtada khabar, selalu mubtada dulu baru khabar datang yang kemudian. Mubtada maknanya isimnya Allah kepada akhirat dan dunia ini, dan khabarnya adalah lillah, milik Allah. Itu yang betul ya. Macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Patutnya aku menyembah engkau, na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka. Tapi dia terbalik kan? Maknanya dia ada maksud yang istimewa. Apa maksudnya? Bahawa dunia dan akhirat tu milik Allah sahaja. Ha, ada ikhtisas kat sini. Macam inna lillahi inna ilaihi raji'un atau lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya hanya milik Allah. Tidak ada yang kongsi mulkiyah ataupun kekuasaan ini. Jadi sebab itulah seseorang insan itu tak dapat apa yang dia kehendaki. Sebab itulah jangan sembah selain Allah SWT. Itu maksudnya. Jangan sembah latal uzada manata, tetapi sembahlah Allah SWT. Mintalah hanya daripada Allah SWT. Dalam konteks kita, jangan mintalah Abu Qadir Jalani, Badawi, Syazili dan apa-apa lagi. Jangan minta Wali Ibn Arabi. Jangan minta Iblis. Jangan. Minta pada Allah SWT. Jangan minta Nabi Muhammad pun. Jangan minta ya Rasulullah selamatkan kami. Jangan. Jangan. Baik. Walaupun Jibril sekali pun. Baik. Al-akhiratu maksudnya adalah yang akhir. Yang akhir di sini adalah negeri akhirat. Namakan dia hari akhirat sebab dia lepas itu tak ada hari lagi. Yang terakhir. Maknanya cuma dia apa? Dia kekal, bukan akhir tak ada hari lagi terus dah tak ada hari terus. Dia kekal ni tak ada lagi yang terakhir. Tak pindah lagi. Dan al-ula yang mula. Dan itu adalah kehidupan di dunia dan apa juga ada kat dalamnya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wataala. Baik, kenapa tak disebutkan falillahil ula wal akhirah? Maka bagi Allah lah negeri dunia ni dan juga yang akhirat. Patut dunia dulu baru datang akhirat. Ikut chronological, ikut time, dunia dulu kan baru akhirat. Macam mana? Apa faedah? Sebab akhirat lagi penting. Ini juga. Dan kedua, kalau di dunia ini banyak orang lagi yang dakwa dia adalah raja, dia berkuasa, adalah kurangnya dia berkuasa dekat Yunus contohnya, kalau kat tak Singapura dengan pulau-pulau sekitarnya contohnya, pun pulau macam ni kecil pun dia nak juga. Aku berkuasa, letak bendera, dia dakwa. Dan orang tak nampak ni semua sebenarnya adalah milik Allah SWT. Tapi di akhirat ada tak lagi? Limanil mulkul yaumah lillahil wahidil qahhar. Milik siapalah pada hari ini? Kekuasaan siapa pada hari ini? Siapa punya? Maka Allah SWT yang jawab, dia adalah milik Allah yang esa, yang lagi berkuasa, yang lagi menang atau mengalahkan Al-Qahhar. Baik. Jadi didahulukan semua ada faedah. Didahulukan akhirat lebih penting dan orang lebih nampak di kekuasaan Allah SWT di situ. Kemudian firman Allah SWT, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak daripada malaikat di langit-langit yang mana syafa'at-syafa'atnya tidak dapat memberi faedah sedikit pun kecuali bagi sesiapa yang telah diizinkan oleh Allah, yang Allah kehendaki dan yang Allah telah redai. Tak maaf kalau terjemahan dia ikut apa ni, ada lain sikit sebab dia tak baca kitab Melayu. Jadi ini adalah satu lagi keherdekan ataupun celaan dari Allah SWT terhadap mereka yang mensyirikkan Allah dengan selain wa kam min malak, berapa banyak daripada malaikat. Dan kam di sini berapa banyak ni bukan pertanyaan nak tahu, tapi pertanyaan apa ni, mengingkari, bahkan takfiri ya. Banyaknya malaikat, bukan berapa, tapi banyaknya malaikat di langit-langit. Dan ni dalil pun malaikat asalnya duduknya mana? Di langit. Yang duduk kat bumi ni sepatutnya apa? Jin dan manusia. Kita punya tempat bukan di langit. Nanti di akhirat baru kita naik. Malaikat ni tempat pun asalnya bukan di bumi, dia tempatnya di langit. Tapi ada yang kat bumi, sebab diperintahkan Allah SWT untuk turun ke bumi. Jadi malaikat fisamawat, langit-langit. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Dia satu makhluk yang Allah ciptakan sebelum kita lagi. Jadi kata orang dia lagi apa, senior. Tapi dia tak sama terus dengan dengan manusia, dengan jin. Daripada sudut apa? Malaikat tidak ada nafsu, dan sifatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada nak ingkar akan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka kuat mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat ni tak ada pada manusia. Manusia ada nafsu. Baik. Oleh kerana itu, bila diperintahkan sesuatu, kadang ada kita nak buat, kadang ada yang tak nak buat. Itu satu orang aja. Jangan cerita pada orang yang terus tak nak buat. Kemudian bila kita nak buat pun, nak buat ni, nak solat ni, tapi tak tak tak laratkan orang. Ni macam nak khatam ni satu Quran dalam bulan Ramadan, semangat, tapi tak tak jadi, tak kuat. Tak masuk apa-apa, hari-hari boleh aja. Kita kuat lain, kuat makan. Itu bab lain eh. Tapi malaikat-malaikat semua dia boleh buat. Apa yang diperintahkan, dia boleh buat. Suruh angkat gunung, boleh. Empatkan pada pada kaum yang Allah SWT perintahkan, boleh. Ada yang angkat arasy Allah SWT, ya. Jadi mereka mereka ni kuat, mereka ni banyak apa ni, kita katakan apa, berkuasa, kekuasaan. Dan dekat mereka kepada Allah SWT. Kalau dah tak pernah buat dosa, dekatlah dengan Allah SWT. Sedangkan manusia je kalau dia tak ada sikit dosanya, banyak ketaatannya, dia dah minal muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah SWT. Jadi kalau nak minta syafaat tu, kata orang tu patutnya mudah, tapi Allah SWT nafikan. Berapa banyak malaikat-malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat beri faedah sedikit pun, syai'an, seorang pun, siapa pun. Maknanya kalau ramai-ramai tu nak syafaat satu orang, tak boleh juga, tak dapat juga syafaat. Illa, kecuali selepas Allah izinkan, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ada syarat kat sini, izin daripada Allah SWT. Allah izinkan malaikat beri syafaat, baru boleh. Pun belum boleh juga. Dan mestilah yang diredai oleh Allah SWT. Kalau tak reda pada orang tersebut, tak dapat. Dan orang yang tidak, orang yang mensyirikkan Allah SWT, tidak beriman dengan iman yang wajib, macam mana Allah nak redha padanya? Macam mana nak dapat syafaat? Walaupun 1,000 malaikat nak syafaatkan dia, walaupun Nabi Muhammad SAW nak syafaatkan, tak mungkin. Eh? Illa man. Nah. Jadi dalil bahawa dalam bab syafaat ini, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah syafaat keseluruhannya. Dan yang lain semua tak boleh beri syafaat, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila Allah izinkan pada hamba-hamba yang tertutup minta syafaat, lepas tu Allah redha kepada orang yang yang nak disyafaatkan itu, barulah Allah Subhanahu Wa Taala terima. Baik. Cuma ada satu syafaat dia semua orang dapat. Siapa tahu? Tak kira dia beriman ke kafir, tak tak kira dia diredai Allah SWT ataupun tidak. Syafaat apa? Hai, syafaatul kubra, syafaat yang terbesar, maqam mahmud. Iaitu syafaat supaya dimulakan perhitungan hisab di hari kiamat kelak. Itu pun bukan di dekat dunia ni, dekat hari kiamat. Semua orang dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi yang ini dah dijanjikan, tak payah minta. Yang kita minta, yang kita bahaskan bukan syafaat ini. Mereka kiaskan syafaatul kubra ni yang khusus untuk Rasulullah SAW dan pasti dapat dengan syafaat-syafaat lain daripada Rasulullah SAW. Selamatkan mereka daripada neraka, ampunkan dosa, naikkan darajat dan sebagainya. Lepas tu mereka minta kepada Rasulullah SAW. Kenapa orang minta syafaat daripada Rasul? Kan Allah SWT dah janjikan berikan syafaat kepada Rasulullah SAW. Jadi minta mesti dapat lah. Tu jalan. Yang orang tak faham, yang betul juga lah macam tu kan. Jadi sebenarnya syafaat yang diberjanjikan kepada Rasulullah SAW adalah syafaat apa? Syafaatul kubra, untuk mulakan hisab. Semua orang kan dihisab, takkan ada orang yang tak dihisab lah. Yang ini tak minta pun dapat ya. Tapi orang kan minta, bukan kat sini kita minta. Kita minta nanti di hari kiamat. Semua orang akan datang pergi Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Adam tolak, pergi Nabi Nuh, Nabi Nuh tolak, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum akan minta syafaat, semua dapat. Kita dimulakanlah hisab. Yang kita bahagikan syafaat apa? Syafaat lain. Bukan dapat api neraka minta syafaat pada Nabi SAW kat dunia ni. Tak ada. Minta pada Allah SWT. Dan Allah SWT kalau izinkan Nabi SAW minta syafaat untuk kita, Allah redha pada kita, barulah dikabulkan syafaat tersebut. Jadi syafaat ni ada berapa macam? Dua macam. Satu syafaat yang apa? Yang diterima. Dari satu syafaat yang ditolak. Ini pembahasannya di dalam kitab Tauhid. Nah. Jadi apa faedah firman Allah SWT, banyak malaikat di langit, syafaatnya tidak berguna melainkan yang diizinkan Allah dan diridhai. Faedahnya adalah memberikan kekecewaan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah SWT, yang minta syafaat kepada selain Allah SWT. Takkan dapat. Malaikat pun tak boleh kasi. Macam mana? Ibadah minta kepada Allah SWT. Firman Allah SWT selanjutnya, innal ladhina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaikata tasmiyatal unta. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, mereka menamakan malaikat-malaikat dengan namaan perempuan. Jadi ini satu khabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa dikuatkan khabar ini dengan inna, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, la yu'minuna bil akhirah, dan beriman kepada akhirat bermula dengan akhirat yang khusus. Apa makna akhirat khusus? Yakni akhirat untuk setiap individu. Yeah. Ha. Bila mati seseorang insan itu, maka bermulalah akhiratnya, kiamatnya dah mula. Sebab dia akan berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh, alam kubur. Itu kira akhirat tu. Ha. Tapi akhirat fasa pertama kata orang. Dan dia bukan dunia lagi. Dan keadaannya semua dah berbeza. Di alam tu dah tak ada makan, minum, tak ada tarik nafas, semua dah tak ada dah. Dan ibadat apa semuanya di alam tu semua tak ada faedahnya lagi. Dah terputus semua amalan. Baik. Kemudian lagi satu adalah akhirat yang umum. Apabila Allah SWT matikan semua di muka bumi ini, kemudian Allah SWT bangkitkan mereka, itu adalah akhirat. Akhirat yang umum, semua orang akan merasakan. Jadi orang-orang yang tak beriman kepada akhirat inilah di mana adanya syurga dan neraka, ada hisab. Mereka ni lah yang nama-namakan malaikat-malaikat. La yusammuna. La kat sini sebenarnya adalah taukid. Benar-benar menamakan malaikat itu, berani mereka namakan malaikat itu dengan nama apa? Nama perempuan. Maknanya mereka jadikan malaikat itu perempuan. Bukan letak nama Mary ataupun nama Fatimah dan sebagainya. Tidak. Maksudnya malaikat-malaikat Allah SWT ada anak-anak Allah SWT yang perempuan. Berani mereka. Sebab mereka tak beriman pada akhirat, tak takut pada azab Allah SWT. Jadi apa nak takut? Kata orang tu kesiau je lah. Semarang je. Cakap je semarang. Haa. Sebab kalau orang tu beriman pada akhirat, beriman kepada ganjaran Allah SWT dan azabnya, dia tak akan berani cakap sesuatu tentang Allah SWT. Itu yang kita khawatir sekarang. Cakap Allah SWT ada di mana-mana, tak ada di mana-mana, ada di mana dia berada dan sebagainya. Ini dah betul. Tak takut ke kita cakap tentang Allah SWT tanpa ilmu? Allah SWT boleh itu, tak boleh itu, mustahil buat itu dan sebagainya. Macam mana kita nak cakap? Jadi imannya kurang sangat dengan akhirat. Baik. Jadi kenapa mereka buat demikian? Wama lahum bihi min ilm. Dan tidak adalah mereka, tidak ada mereka tentangnya ilmu. Wama lahum bihi min ilmin. Mereka-mereka ni dah tak beriman pada hari akhirat, dan mereka pula tidak ada ilm. Min ilm, dari ilmu. Maknanya nah, ini adalah uslub apa? Umum. Kan wama lahum bihi ilmun. Wama lahum bihi min ilm. Min sikit dari ilmu pun tak ada. Ni betul-betul punya main apa? Pandai-pandai hembus betul. Sebab siapa yang pernah menyaksikan malaikat itu diciptakan? Dia pernah pergi labor ward itu, malaikat dilahirkan. Oh, ni anak lelaki, ni anak perempuan. Ya. Asyahidu khalqahum, mana tanya? Asyahidu khalqahum satukabu syahadatuhum wa yus'alun. Apakah mereka telah menyaksikan penciptaan malaikat itu? Maka akan ditulis kesaksian mereka. Padahal mereka tak ada pun mereka di akan diminta menyaksikan. Patutnya yang kita minta jadi saksi adalah orang yang nampak kan. Tapi kenapa mereka diminta jadi saksi? Sebab mereka dakwa. Dakwa siap awak-awak kan ditulis sebagai satu kesaksian. Wa yus'alun, akan ditanya. Lepas tu boleh jawab tak? Macam mana? Apa dalil tu? Bila kau nampak malaikat itu adalah malaikat perempuan, anak Allah SWT yang perempuan? Baik. Jadi ini sebenarnya adalah ayat-ayat yang melarang kita, memberi ancaman kepada kita berkata-kata tentang Allah SWT, tentang yang gaib dengan tanpa ilmu. Jangan ikut-ikut pun. Baik. Jika perkara ini mesti dengan ilmu. Wa ma lahum bihi min ilm in yattabi'una illa dhanna. Hanya sahaja mereka ikut tu adalah sangkaan-sangkaan. Tak ada lain, tak ada apa lagi. Tak ada ilmu apa pun kecuali sangkaan-sangkaan. Maksud sangkaan dekat sini adalah waham, khayalan, agak-agak. Dan sesungguhnya az-zanna wa inna az-zanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sangkaan-sangkaan ni tak cukup. Tak boleh mengalahkan kebenaran sedikit pun. Tak boleh mencukupi daripada ilmu. Tapi kalau ilmu cukup, tak perlu lagi apa-apa lagi. Dan ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran, mencela orang-orang mengikut zon, sangkaan-sangkaan. Yang perlu kita ingatkan, ada banyak makna zon ini. Yang satu adalah zon seperti ini, zon marju, waham saja, sangkaan-sangkaan, agak-agak. Aku rasa dia wali. Tu apa tu? Tu zon lah. Tak ada waham punya sangkaan. Agak-agak. Aku rasa dia mati syahid. Aku rasa dia ahli syurga. Aku rasa dia mesti masuk neraka. Rasa lah. Ni macam rasa, aku rasa tim ni menang lah. World Cup lah. Macam tu lah rasa. Zon aja. Baik. Yang ini levelnya apa? Tertolak. Dalam perkara biasa tak boleh, dunia tak boleh, agak-agak aku rasa dia sakit SARS lah. Okay. Aku rasa dia AIDS lah. Macam mana? Ayunya kerja awak kan buat macam gitu. Apa lagi dalam masalah agama, aku rasa ni boleh lah. Halal, aku rasa ni sunnah. Aku rasa ni tak salah, tak bidak. Naik atas lagi sampai akidah. Aku rasa Allah suka dengan orang buat macam ini. Ha. kita, kita menunjukkan kecintaan kita, aku rasa bagus kita hidupkan malam ni. Kenapa aku rasa? Sebab fadilat dia banyak. Malam ni suci Syaban nak cerita dia. Fadilat banyak. Jadi aku rasa kita boleh hidupkan malam ini dengan ibadat. Rasa ha? Aku rasa boleh sebab ada orang buat, ada tabi'in buat pun. Jadi aku rasa boleh. Boleh macam tu. Tidak semestinya suatu malam tu ada fadilat disyariatkan untuk, untuk kita mengkhususkannya untuk ibadat. Tak boleh. Hatta hari Jumaat jelas-jelas dia adalah sebaik-baik hari dalam seminggu. Tapi boleh tak kita khususkan siang Jumaat untuk berpuasa? Sebab saya hidup ayam khairu yaumin tala'at alaihi syamsu fi khuliqa adam fi fihi apa ni ukhrija minal jannah dan seterusnya wa fi yani taqumul qiyam atau taqumul sa'ah. Itulah hari Jumaat tu hari diciptakan Nabi Adam, hari itulah dia masuk dalam syurga, kemudian dikeluarkan daripada hari itu jugalah kan berlakunya hari kiamat. Lepas tu kita nak puasa hari itu, jawabnya tak boleh. Dan malam je kita nak khususkan, lain hari, lain malam kita tak nak tahajud, malam ni kita nak tahajud. Walaupun tahajud sebenarnya boleh malam Jumaat, cuma nak khususkan. Puasa pun sebenarnya boleh hari Jumaat, tapi awak khususkan dia. Apa kata Nabi SAW, la takhusu yaum laylal Jumaat bil qiyami min bainil layali wala naharihi bis siyami. Sama kala Nabi SAW, hadis sahih muttafaqun alaih. Jangan kamu puasa ataupun jangan kamu ibadat sendiri hidupkan malam Jumaat secara khusus di antara malam-malam yang lain, dan juga jangan puasa pada malamnya secara khusus. Padahal dia adalah malam dan hari yang yang banyak faedah ataupun penuh keistimewaan. Itu juga dengan malam-malam lain. Itu juga malam isu Syakfan sendiri tak ada dalil, tak boleh. Malam tu juga kita nak baca Quran, malam tu kita nak ini dan sebagainya, tak boleh. Jadi mereka buat sebalik. Sampai baca Yasin 3 kali antara Maghrib dengan Jumaat. Baca sekali tak cukup, 3 kali. Apa dalilnya? Sekali dah panjang penat, 3 kali Maghrib dengan Isyak lebih panjang sangat. Lepas tu plus dengan baca doa tu, roh-roh dan sebagainya, at last Isyak pun lambat. Isyak pun lambat. Tapi kalau orang ada kelas, lambat sikit je bila dia dah tepuk tu mikrofon. Ada bila terus azam terus. Ustaz dia tengah ajar, dia tengah tengok kan. Tapi bab ni boleh pula, hidupkan isu Syakban boleh pula. Awal Muharram, akhir Muharram boleh pula. Tak adil. Jadi bila dibuat kat mana-mana semuanya tersebar luas, orang yang kan itulah bagus. Dan orang yang tak buat tak bagus. Tak, tak apa? Nah, bodoh lah. Tak kuat ibadat, malas dan sebagainya. Akan timbul tak macam itu? Jawabnya akan timbul macam itu. Jadi ada yang tazkiyah tu nafsi, ini hanya dia puji diri dia sendiri, dia hina orang lain, dan dia berpecah pula. Lepas tu bila dah hidup dengan satu bedah, dia akan pasti mematikan satu sunnah. Jelas sebenarnya. Kalau dah penat tuan dari maghrib isyak dan makan apa semuanya, dia lain ibadat dah tak boleh buat malam. Puasa lagi, jadi jadikan itu satu hari raya, satu hari istimewa macam Lailatul Qadar pula. Nah. Semuanya adalah dengan zon belaka, tak ada dalil pun, tak ada dalil. Setakat Nabi SAW pernah apa ni, sujud kat situ pada malam nisfu Syaban. Lepas tu mereka kata ni maknanya Nabi SAW hidupkan malam tersebut. Sangkaan saja. Nabi SAW solat buat malam nisfu Syaban je. Macam malam dia solat panjang-panjang pun, tak malam dia sujud doa. Aisyah riwayatkan betul-betul nisfu Syaban. Kalau betul dia ada kelebihan, mesti Nabi SAW makan apa? Dalam kan sampaikan kata Nabi SAW maknanya sembunyikan apa? Ilmu. Sampai awak nak kena pakai awak punya zon. Benda baik Kenapa nak suruh kita pakai zon? Agak-agak bagus, agak-agak bagus. Mana pula? Kalau bagus, mesti Nabi SAW akan suruh buat taharrau Lailatul Qadar. Betul tak? Carilah malam Lailatul Qadar. Fi asril awakhir, pada malam layang 10. Kemudian fil witr atau fi minha, min hunna, pada hari yang malam yang ganjil daripadanya. Suruh cari. Betul tak? Dan sahabat-sahabat pun memang cari. Lepas tu tanya, apa kalau aku buat kalau aku jumpa Lailatul Qadar? Cakaplah, kulik Allahumma innaka aku tuhibul afafafu'an. Awak jumpa tak hadis-hadis macam itu untuk malam suci Syaban, Isra Miraj, Maulid dan macam-macam lagi yang sewaktu dengan ini? Tak jumpa. Kalau ada, mesti ada. Sebab kita ada contoh Nabi SAW bila malam itu, hari itu bagus, disuruh ibadat, disuruh khusus. Kita ada contoh. Jadi bila tak disuruh, maknanya Nabi SAW tinggal ya. Jadi membuatnya bukan sunnah. Baik. Adapun ada orang buat, tabi'in buat, siapa juga buat, kita tidak disuruh apa ni ikut siapa yang menyalahi sunnah. Kita disuruh ikut sunnah ke menyalahi sunnah? Ikut sunnah. Kalau boleh buktikan ada sahabat buat, okey. Adapun tabi'in, dia tidak maksum lagi. Kemudian dalam tabi'in ada yang ingkar, tak mahu buat. Itu pun kat satu tempat je, kat negeri Basrah ke negeri Syam. Betul lah yang disebutkan oleh ulama. Habis kat Madinah Mekah tak bagus, tak pandai. Yang kat Syam tu boleh pandai, boleh lagi faham tentang agama. Tak mungkin. Iyattabi'una illa zanna wa inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Sedangkan sangkaan itu tidak dapat mencukupi daripada kebenaran sedikit pun. Baik, zon lagi satu adalah zon yakin maknanya. Tapi namanya zon juga. Seperti firman Allah SWT, Al-lazina wasta'inu bisabri wassalam. Betul tak? Wasta'inu bisabri wassalam wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in al-lazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilahi raji'un. Dan mintalah pertolongan dengan salat dan kesabaran. Dan sesungguhnya ia berat kan atas orang-orang yang khusyuk. Siapa dia orang yang khusyuk? Mereka yang zon bahawa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka dan mereka akan kembali kepada ini. Zon kat sini agak-agak sangkaan-sangkaan, tidak. Maknanya adalah yakin, betul punya yakin. Bukan sekadar tahu je, yakin. Dan satu lagi makna zon adalah ghalabatu zon. Maknanya sangkaan berat, sangkaan, sangkaan yang berat. Maknanya ada situ dalil-dalilnya, tapi nak sampai yakin mungkin tak lagi lah. Itu zon yakin dan zon ghalabatu zon ini boleh diamalkan. Yang tak boleh adalah zon sangkaan-sangkaan berlaku seperti yang di dalam ayat-ayat seperti ini. Jadi misal kata kita ragu-ragu dalam solat ini, ini dah 4 rakaat ke masih lagi 3? Ragu-ragu. Tapi awak agak-agak ni 4 lah. Misal kata awak agak-agak ni 4. Jadi awak nak anggap 3 ke 4? 4 tau. Ni lain dengan yang awak ragu, tak tahu terus 3 ke 4. Syak terus 50-50. Jadi awak anggap sebagai 3. Kira tambah lagi satu. Tapi sekarang ni 3 ke 4, tapi berat sangkaan dia 4 lah. Okey lah 4 lah, jadikan 4. Kadang-kadang kita dapat yakin juga. Dan kenapa kita boleh berat sangkaan? Tadi aku ada macam ada lama sikit kat sini ke, atau ada apa sikit, dia adalah ada teka, apa dia teringat ke yang boleh kaitkan. Tak payah kita macam tu. Ni maknanya ni yang ni mesti yang keempat. Boleh. Kita semayang masuk sama-sama dengan orang, betul tak? Orang tu masuk sama-sama dengan kita. Tapi kita tak sadar tau. Kita ikut dah pada awal ke kita miss satu? Ragu-ragu. Sekarang kita tengok yang sebelah tu, dia tak naik lagi. Maknanya mesti apa ni? Dah cukup lah dah pada awal. Dia menguatkan kita punya apa? Kita punya zon. Boleh juga macam tu boleh. Jadi idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra shawab. Apabila seorang daripada kamu syak dan ragu-ragu di dalam solatnya, maka hendaklah dia mencari yang benar, yang tepat, yang betul. Yang ini zon dengan zon. Jadi zon macam ini boleh. Baik, fa'arid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Maka berpalinglah wahai Muhammad, amman tawalla, daripada orang yang berpaling dari mengingati kami, an dhikrina, dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Jadi ini satu apa? Perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah menerangkan tentang orang-orang yang menyembah Lat, selain Allah, minta syafaat selain Allah SWT, dan menamakan malaikat itu sebagai nama, sebagai perempuan, jadikan mereka perempuan, anak Allah SWT yang perempuan. Baik, Nabi SAW diperintahkan untuk berpaling daripada mereka, dan jauhkanlah daripada mereka. Jadi ketika ini bukan disuruh bunuh mereka, tak berperang mereka. Pasal ayat ni masih di Mekah. So sabar. Mereka buat macam-macam bid'ah, kita sabar. Ini bukan bid'ah lagi, syirik lah kan. Sabar. Kadang-kadang kita kena sabar. Sedangkan mereka ni tawallah, berpaling daripada taat pada Allah SWT, berpaling daripada beriman pada Allah SWT. An-zikrina, ini daripada mengingati kami. Mereka tak ingat kecuali apa? Patung-patung tu je. Sama macam orang-orang sufi ni. Bila asyik tiap-tiap kali duduk kat dalam kelas, cerita dia tentang karamah-karamah je. Wali tu gitu, wali tu gini. Boleh terbang, dia sembuh je. Orang tu boleh cakap Arab dan macam-macam lagi lah. Dia punya waraknya, apple jatuh pun dia tak makan. Betul tak? Aku nak kahwin dengan anak sekali anaknya. Ingatkan anak buta. Macam-macam lah cerita dia. Tengok apasal ni tu. Wali ni pun cerita dia gini, wali tu pun cerita ni. Macam cerita copycat pula eh. Sama je. Cerita sama, tapi untuk orang lain-lain. Semua nak apa ni, kemuliaan cerita tu. Kalau aku lihat, bila dah banyak sangat cerita-cerita macam itu, dia asyik ingat benda tu je lah. Jadi bila dia asyik ingat tu, dia tak ingat dengan Allah SWT, kebesaran Allah SWT, kekuasaan Allah SWT, ayat-ayat Allah SWT. Itu akan lihat. Cuba bayangkan orang yang dalam syirik, cerita dia asyik apa ni, wah ini yang sakit ni dapat baik lah, yang ini dapat anak lah. Cerita dia takut, jangan tau dia tu kalau apa ni, apa ni, kita katakan tak hormat dia pada wali tu, terus kena azab, kena sumpah, kena apa semuanya. Asyik tu fikir dia, memang dia dah tak ingat Allah SWT dah. Jadi bila dia nak suatu, terus dia minta pada selain Allah SWT. Jadi mereka tawalla'an zikrina. Dan juga masuk di sini, orang-orang tak ingat syariat Allah SWT, buat ikut hawa nafsu pun masuk dalam sini dan diperangkan di sini. Dan mereka tidak menginginkan kecuali hayatat dunia, mereka inginkan keduniaan sahaja. Jadi siapa yang nak dunia, maka jawabnya adalah dia tak dapat pun dunia kecuali yang Allah SWT kendaki kurangnya dan jumlahnya atau bahagiannya yang Allah SWT tetapkan. Kita ada dalam surah Al-Isra, man kana yuridu hayatat dunia, ada ayat dalam surah Al-Isra itu maknanya. Jadi di sini mengingatkan kita tentang keremehan, kehinaan kehidupan di dunia. Jangan sampai semua keinginan kita, objektif kita adalah kehidupan dunia sahaja. Tidak. Dunia pun kita nak juga, pun kita nak terus. Tapi jangan sampai illal hayatat dunia, kecuali kehidupan dunia yang kita nak, tak mau. Ya, kita punya objektif adalah akhirat. Kita ambil dunia ni, kita rancang, kita atur semua, tak atur, tapi untuk apa ni? Untuk akhirat kita. Dalika mablaghuhum min al-ilm. Dan demikian itu adalah batas mereka daripada ilmu, ataupun kemuncak daripada ilmu. Mereka punya ilmu adalah sampai kat mana? Kat dunia saja. Kehendak dunia. Adapun tentang akhirat, tak tahu apa. Dia tak tahu apa yang Allah sukai. Jadi dia tak buat apa yang Allah perintah. Dia tak tahu apa yang Allah murkakan. Jadi dia tak tinggalkan. apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka tahu cuma kehidupan dunia dia. Macam nak untung, macam nak kaya, macam nak tipu orang dan sebagainya. Tadika maghdahum minarim. Jadi apa juga cara, walaupun tak logik, pakai cincin, pakai azimat tangkap, baik, apa juga jalan, selagi boleh dapat dunia, mereka buat. Nah itulah dia. Buat-buat macam ini, zikir-zikir macam ini, dapat pahala gini-gini. Okey, bestnya. Apa semua dosa-dosa. Siapa baca begini-begini-begini, pada malam gini-gini, dia akan dapat gini-gini. Siapa solat hajat macam gini-gini, dapat gini-gini. Ha, suka lah, ini yang dia nak. Mablak, pasal dia nak dunia je. Sebab Allah SWT ataupun Nabi SAW selalu berdoa, wala taj'alil ad-dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia itu perkara yang paling mementingkan kita. Akbara hammina. Kami sibuk aja dengan dunia. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan jadikan musibah kami di dalam agama kami. Kalau musibah kat dunia tu hilang duit 100, hilang itu hilang ni masih musibah lah. Tapi tidak mengapa berbandingkan dengan musibah dekat agama. Dah tahu ada ilmu, dah tahu sunnah. Alah ni sunnah je, ini khilaf, ini itu, ini, ini. Apa faedahnya? Itu musibah kat dalam agama tu. Dah hafal Quran, dah hafal hati. Tapi kenapa buat gini? Tak, tak apalah. Tak apalah ataupun dia, dia tak ada apa yang, kadang-kadang dia tak ada jawab dah. Dia jipu-jipu je. Baik. Setakat sebenarnya dia cuma nak sukakan apa ni? Nak sukakan orang, tak tahu siapa dia nak sukakan. Baik. Itu musibah kat dalam apa? Dalam agama. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Tuhanmu dialah huwa a'lam. Dia sahajalah maknanya. Tak ada orang yang lagi yang lebih mengetahui tentang siapa yang telah sesat dari jalannya. Dan dia sajalah yang mengetahui siapa yang telah mendapat petunjuk. Lafaz ayat ini dengan past tense, dia yang lebih mengetahui, paling mengetahui siapa yang telah sesat. Dallah past tense. Kata apakah yang dah sesat baru Allah tahu? Yang dah nak sesat Allah tak tahu? Jawabnya tidak juga. Allah SWT tahu orang yang dah sesat dan orang yang belum sesat nanti akan sesat. Kalau Allah tahu juga. Kita je yang tak tahu dia dah nak sesat. Dan begitu juga orang yang sekarang sesat, lepas tu dia boleh dapat petunjuk. Allah SWT tahu dia akan dapat petunjuk. Dan bila dia dapat petunjuk pun Allah SWT tahu. Baik. Jadi kalimat past tense di sini tidak bermakna apa ni, khusus untuk yang setelah dia berlaku. Jadi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala maha sempurna, dia tahu apa yang telah berlaku, apa yang belum berlaku. Dan apa yang sedang berlaku? Sebab yang sedang berlaku kita pun tahu kan? Yang telah berlaku pun mungkin kita tahu, tapi yang kita tak pernah jumpa kita tak tahu. Tapi yang akan berlaku memang tak ada orang yang akan, yang akan tahu. Wa huwa a'lamu biman ihtada, dan Allah lebih mengetahui siapa yang akan mendapat petunjuk. Ini maknanya manusia ni ada di antara dua golongan. Sama ada dia dalam kesesatan ataupun di dalam petunjuk. Dia tak ada yang tengah-tengah. Tak sesat, tak, tak betul. Dia tak boleh kita ambil risiko kononnya. Tak apalah, kita kalau kita main tengah-tengah saja. Tak boleh juga. Kalau betul ni sunnah, buat terus. Amalkan atau bila yang tepat, percaya. Kalau selain daripada kebenaran, maknanya pasti dia adalah kebatilan. Tak ada mungkin-mungkin lagi. Mesti dia kebatilan. Yang hak hanya satu saja. Satu tu sama ada dia sunnah ataupun dia bid'ah, halal ataupun dia haram. Tak ada tengok-tengok. Hak ataupun batil. Jadi antara faedah ayat ini, Allah SWT mengetahui siapa yang dapat kesesatan dan siapa yang dapat petunjuk, menunjukkan bahawa Allah SWT mengetahui kedua-dua perkara tersebut, ad-dalal dan hidayah ini, sebelum dia berlaku, sebab dia datang daripada ilmu Allah SWT dan dengan kehendak Allah SWT. Tak ada orang yang sesat pun melainkan Allah nakkan dia sesat, dan tak dia dapat petunjuk melainkan Allah SWT nak dia petunjuk, hendakkan dia mendapat petunjuk. Baik, ia semua telah ditentukan oleh Allah SWT. Tapi jangan kita sangkakan bahawa kalau gitu buat apa kita nak cari petunjuk, biarlah kita sesat terus. Tidak, sebab Allah SWT telah tunjukkan kita jalan kebenaran, jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Dan Allah berikan bukan hanya jalan dia tunjukkan jalan, Allah berikan kita qud iradah atau ikhtiar, pilihan untuk memilih mana kita nak. Kita yang tak mau ambil jalan salah satu daripada jalan tersebut. Jadi oleh kerana itu kita berhak mendapat kesesatan daripada Allah SWT. Baik, siapa yang ambil jalan petunjuk, maka dia berhak mendapat petunjuk. Semua dia dengan sebab. Kalau bagaimanapun semuanya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan satu faedah lagi, at-takdir minat dalal, satu ancaman daripada kesesatan. Wa targhib bil ihtida, dan galakan untuk mencari petunjuk. Dan selagi mana seorang insan itu tahu bahawa apa juga amalan yang datang daripadanya diketahui oleh Allah SWT, maka dia akan takut ataupun mengingkari perintah Allah SWT dan akan cuba mencari keridhaan Allah SWT dan sebaliknya. Jadi seolah-olah dia berkata, kalau aku sesat, Allah SWT tahu. Dan kalau aku dapat petunjuk, Allah SWT pun tahu. Jadi jangan dia buat sesuatu yang apa, yang apa pun Allah SWT maha mengetahui. Dan Allah akan balas orang yang dapat petunjuk dengan ihsan, dan orang yang sesat dengan apa, dengan saja, dengan kejahatan. Baik, Allah SWT berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan bagi Allah lah, lagi sekali macam tadi, hanya Allah SWT lah hak milik langit-langit dan apa yang ada di dalam bumi. Ma fis samawati wa ma fil ard, hanya Allah SWT saja yang tahu pun apa yang ada kat langit dan ada kat bumi. Yang kita nampak je kita tahu, yang kita dengar, yang kita baca. Tapi yang betul-betulnya berapa banyak yang ada kat bumi ni, kita tak tahu, apalagi kat langit. Dan semuanya adalah milik Allah SWT. Dengan apa faedahnya khabar ini, langit milik Allah, bumi milik Allah, apa yang ada dalamnya milik Allah SWT. لِيَجَزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا, supaya Allah SWT membalas orang-orang yang buat jahat terhadap apa, dengan apa yang mereka kerjakan, telah kerja. Allah Maha Berkuasa. Allah ceritakan kita, Allah perintahkan berapa perintah, Allah larang berapa larangan. Lepas tu, siapa yang asa'u, siapa yang buat kejahatan, Allah akan balas. وَيَجَزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, dan dia yang akan membalas orang yang buat kebaikan dengan husna, dengan kebaikan. So Allah SWT Maha Berkuasa. Ini didalil bahawa kita selamat atau tak selamat, balasan kita dari kiamat dengan amalan, dengan amalan kita. Jadi tak boleh kita harap-harap dengan syafaat sana, syafaat sini. Baik, antara balaghah di dalam ayat ini, kita dapati Allah SWT bila menyebutkan balasan terhadap orang yang buat jahat, ya jazial ladzina asaa'u bima 'amilu, dengan apa yang mereka kerjakan. Tak sebut dia buat kejahatan, dia akan dibalas dengan apa yang dia kerjakan. Tapi bila kebaikan, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, bila orang yang buat baik, Allah akan balas. Dan disebutkan apa dia? Dengan husna, dengan kebaikan. Tapi bila kejahatan, tak cakap bisayyi'ah. Betul tak? Kenapa? Sebab dalam hukum Allah SWT tentang kebaikan dan kejahatannya ada perbezaan. Kalau buat jahat, satu dibalas dengan satu. Bima amilu, sama dengan apa yang dia dia buat, yang dia layak dapat. Dia takkan tambah one and a half ke dua geram pun pasal buat. Jadi kena sebat dua kali, tak ada. Satu kali, kalau layak disebat satu kali, disebat satu kali je lah. Macam tu. Baik. Tapi kalau ihsan, buat satu kebaikan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali yang minimum 10 kali, tak boleh kurang. Lepas tu akan dia apa? Dilipat kali ganda kan kepada berapa yang Allah SWT kehendak. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Wa hum la yuzlamun. Surah Al-An'am, Allah SWT berfirman, siapa datang dengan satu kebaikan, dia akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Di ashri amthali, minimum 10. Tapi kalau siapa buat kejahatan, dia akan balas dengan mislah. Dan mereka tak akan dizalimi sedikit. Jadi apa faedah? Apa faedah? Kalau awak dah tahu ni, kebaikan ada kat depan, keburukan kat depan, balasan ini banyak, double-double, berapa lipat kali ganda. Oh, mesti ambil yang kebaikan. Ini adalah tarjih untuk kita buat kebaikan dan tinggalkan kejahatan. Jadi sebab itu, siapa yang dimasukkan api neraka, dia azab oleh Allah SWT, faqad afzaita, betul-betul telah dicelakakan. Sebab nak dapat rahmat Allah SWT, kira kalau nak beratkan timbangan tu sebenarnya mudah. Sebab baik itu dilipat kali ganda kan. Kalau pakai matematik sama boleh tahu lah, boleh kira. Jadi kalau macam mana orang tu boleh berat dia menjamal kejahatan tu, maknanya apa? Teruk betul lah dia tu. Jadi langit bumi semua yang diciptakan ni bukan sia-sia. Kita duduk kat dalam bumi ni untuk kita diuji. Kita ada perintah suruh dibuat, ada larangan suruh ditinggalkan. Itu akan dibalas dengan setimpal. Allazina ahsanu bil husna. Kemudian siapa tu yang buat kebaikan yang akan dibalas dengan kebaikan husna? Dan husna ni sebenarnya ada daripada uslub bahasa, adalah dalam Islam tafdhil juga. Yang macam ahsan, lebih baik. Lebih banyak, lebih baik daripada apa yang dikerjakan. Kerjakan sikit tapi dapat banyak. Kita solat aja 5 waktu ni, tapi sebenarnya kita punya pahala tu 50. Kan ada dalam hadis Isra Mi'raj. Mereka-mereka yang buat ihsan adalah mereka-mereka yang allazina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamama. So, mereka-mereka yang menjauhkan diri mereka daripada dosa-dosa besar, kaba'iral ithmi, dan juga fahisyah. Dan fahisyah ini dia adalah dosa yang lebih besar daripada besar. Itu dia. Dosa besar dan dosa besar, fahisyah tu maknanya lagi besar. Sebab kalau dalam ilmu hadis, orang ini dia punya hafalan, dia banyak salah, fahusyah ghalatu, fahusyah khata'u, fahush, teruk dia punya hafalan. Teruk lah, maknanya dahsyat lah. Jadi kalau ada perawi macam ini, do'i betul lah, jidat hadis. Itu asal makna fahush. Kemudian tafsiran ini ada perbezaan pendapat. Yang masyhur ni adalah dia dosa yang besar yang berkaitan dengan syahwat. Jadi zina tu lebih besar daripada kebanyakan dosa yang lain. Kemudian ada lagi teruk daripada zina, iaitu haliwat, mendatangi sesama jenis, itu lebih teruk lagi. Lepas tu dalam Quran disebutkan al apa ni, kita ada tiga jenis fahisyah. Satu zina dengan orang luar, bukan mahram. Satu zina dengan sama jenis. Satu zina dengan mahram. Mana lagi teruk? Semua fahisyah tu ada lebih teruk lagi. Sebab tu wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salam. Jangan kamu nikahi ni dengan wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapa-bapa kamu. Yang ni isteri bapa. Bukan mak kita lah, mak tiri. adat jahiliah, bila bapa dia meninggal dunia, mak tiri pun dijadikan apa ni? Jadikan harta pusaka. Oh, bila. Saya dia beritahu orang Cina pun buat macam ni. Mak tiri sendiri pun jadi barang dia. Illa maqad salam, melainkan yang telah lalu tu Allah maafkanlah. Salah terangkan, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya adalah fahishah, kejadian yang sangat jelek. Maqtan, satu dosa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan jalan yang buruk, sa'a sabila. Jadi bukan setakat fahishah je, dia lebih teruk lagi. Kemudian begitu juga liwat, liwat pun teruk, lebih teruk daripada zina biasa. Tak, biasanya memanglah lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Tapi lelaki suka lelaki ni dah lain macam. Mana lebih teruk lagi ni. Baik. Ata'tunal fahishata wa antum tubsirun. Wa lutan liqala liqawmihi. Dan ingatlah Lut apabila dia berkata pada kaumnya, apakah kau mendatangi al-fahishah? Maknanya the tau, the fahishah, yang paling buruk. Sedangkan kamu melihatnya. Baik, jadi ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Jadi ini semua mereka jauhkan daripada, bukan setakat tak buat, mereka yajtanibun. Mereka jadikan antara diri mereka dengan dosa-dosa besar ni satu distance yang jauh, jarak yang amat jauh, dekat pun tidak. Tapi tapi al-lamam ada juga mereka lakukan. Lamam tu adalah dosa-dosa kecil. Sebab tak ada orang yang tak buat dosa. Tapi diorang buat ihsan. Jadi ada tak dosa mereka? Ada dosa. Allah semua tak sebutkan orang yang tak ada dosa terus. Orang yang ada dosa kecil-kecil tapi dia buat ihsan, Allah akan balas dengan husna juga. Sebab apa? Dia akan, kebaikan-kebaikannya itu akan menghapuskan dosa-dosanya yang kecil. Untuk aja menghapuskan dosa-dosa, betul tak? Kemudian solat antara solat pun menghapuskan dosa-dosa, umrah dengan umrah, Jumaat bin Jumaat, dan lain-lain lagi. Sebab inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu maha luas maghfirahnya. Kalau nak sambung lagi tak habis-habis lagi. Jadi sebab kita berhenti di sini lah. Kita tengok apa-apa soalan yang ada sampai kita jawab. Ada apa-apa soalan? Apakah kaki wanita itu aurat? Apakah harus ditutupi waktu solat? Mereka menutupnya dengan stoking yang membentuk kaki, ataupun harus dengan sarung atau yang sejenisnya? Baik, jawabnya tidak wajib. Nah, kaki itu adalah aurat. Jelas. Dan aurat wanita dalam solat dengan di luar solat, yang di depan mahram sama. Tidak wajib menutupnya dengan stoking, tak wajib. Jadi kalau nak lakukan, bagus. Jadi jangan pakai kain singkat macam lelaki punya, kat betis, lepas tu pakai stoking banyak. Tak boleh juga. Sebab dia membentuk, nampak bentuk. Jadi kalau sujud tu ternampak ujung kaki tu, masih dimaafkan. Ini banyak mazhab yang memaafkannya, atas dalam solat. Kalau dia tak mau juga, dia tutup juga dengan stoking, lagi bagus lagi. Itu juga bila berjalan, kadang-kadang ternampak kan, apa ni, tapak kaki, tapak kaki tu, itu dimaafkan. Tapi bila diri biasa tertutup, maka itu dah cukup, dah sudah mencukupi. Okay, stoking tidak wajib. Kalau tidak, pakaiannya tak menutup kaki, tak menutup kaki. Jadi kalau diri biasa Masih nampak atas kaki, tak boleh, mesti tutup. Wanita dia mesti tutup ke bawah sampai hujung kaki. Bukan mata kaki tau, mata kaki tu lelaki sini. Dia pun tak boleh bawa, dia mesti bawa sampai tutup bawah lah, sampai level dengan underground. Kalau dah macam itu, dia jalan mesti ternampak, akan tapak aja. Ni dah sikit aja kalau nampak ni. Dia akan jalan dalam sarung, dalam kain. Ya betul. Ha. Kena pakai labu lagi sikit labu. So, kalau pakai stoking atas je sikit aja. Nah, saya tak pernah jawab. Jadi dituntut adalah tutup zahir wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah ditunjukkan daripada badannya kecuali apa yang zahir daripada ini. Jadi asalnya semua ditutup kecuali yang zahir. Kemudian ada tafsiran yang zahir, iaitu wajah dan tangan. Yang lain tak zahir. Jadi kaki tidak zahir. Yang zahir daripada kaki lah, bila berjalan nampak ujungnya ke, nampak sikit depannya. Maknanya bila dia diri betul mesti tutup semua ni. Itu yang betul. Air yang digunakan untuk tinjak dari kencing atau selainnya, apakah dia menjadi tahir ataupun najis sehingga kita harus mencuci tempat yang terpercik dengan air tersebut? Air digunakan untuk tinjak, air yang digunakan tinjak. Tak faham. Yang terpercik dengan air tersebut. Maknanya najis terpercik masuk ke dalam baldi. Macam mana? Kalau air pakai ini, Kan kita tidak gunakan. Air jatuh daripada air, sisa bekas daripada air. Oh, sisa bekas daripada air tu. Najis lah. Dah campur dengan najis kan? Yang mengalir masuk dekat dalam lubang toilet tu, najis confirm kan? Itu tak boleh. Cuma tempat tu lepas tu, atau kain tu lepas tu, dah jadi bersih. Jadi di dalil dia adalah dalil apa tu? Arab Badui yang kencing dalam masjid, misalkan suruh tuang. Jadi kalau air itu masih ada dengan najis tu, air itu tak terpakai. Tapi dia turun kan nanti. Dia turun atas tu dah jadi bersih. Dia mughalabah. Mughalabah dia banyak itu menjadikan dia bersih. Apa bezanya air kencing masuk dalam baldi? Sama juga. Tak terpakai juga. Jadi kalau air itu air dekat kena baju dekat kaki, kena cuci lah. Kena. Tadi kena najis. Kena cuci balik lah macam biasa. Jadi waktu kita katakan kalau tempat itu macam tanah, dia serap tak apa. Tapi kalau macam apa tile ni, kita tuang, kita jadi bersih. Kita kena buang air itu. Bila dia dah lalu, dah pergi tempat lain, tempat tu dah jadi bersih. Bilakah wanita yang hamil dibolehkan meninggalkan puasa bila dia sakit ataupun dia khawatir kesihatan anak, dia boleh meninggalkan puasa? Ada dua lah. Satu dia sakit dirinya sendiri, anaknya tak ada apa-apa. Satu lagi adalah dia khawatir bukan untuk dirinya tapi untuk anaknya. Yang ketiga dia takut dua-dua sekali, untuk dirinya dan juga untuk anak. Tiga ya. Jadi tiga-tiga tu dia boleh tinggalkan puasa. Bayarannya hanya satu saja. Dia kena qada bila dia sihat. Qada saja. Kalau dia tinggal 3 hari, 3 hari lah, 4 hari, 5 hari dan sebagainya. Tak ada fidyah, tak ada ganda. Sebab hukum dia adalah hukum orang yang sakit. Famankan amin kun maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hakikatnya dia sakit. Ini tak silakan banyak kali. Kalau dia takutkan kesihatan anaknya, lepas tu dia buka puasa, sama aja dengan orang yang apa ni, yang buka puasa, bomba, ingat tak cerita bomba? Dalam tu api, ada orang nak selamatkan, boleh tak dia minum air untuk masuk dalam? Boleh. Tapi lepas tu awak suruh dia buat apa? Baik fidyah. Awak akan suruh dia apa? Kadar. Itu dalil Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala. Dalil yang paling, dengan Syekh Al-Bas pun. Jadi dia lagi kuat. Walaupun ada asal daripada sahabat. Nah. Waalaikumsalam. Yang miras ya. Nah. Seorang melihat cahaya. Sebenarnya cahaya apa yang dia lihat? Awak nak tanya? Awak nak tanya? Awak nak tahu ke nak tanya? Awak nak tanya? Nak tahu lah. Ada dua tafsiran yang saya baca. Jadi saya baca kat Qurtubi. Yang pertama, nur itu adalah sesuatu yang yaghsha sidrata ma yaghsha, apabila ada sesuatu yang menyelubungi sidrah itu, pohon itu, tempat sesuatu yang amat ajaib. Dalam hadis kan kita dah sebutkan, Nabi kata aku melihat sesuatu yang amat mengagumkan yang tak boleh disifatkan, tak boleh lidah mendeskribekannya, mensifatkannya. satu yang amat hebat. Mungkin ada termasuk garis tu, nur tu juga. Ataupun bagaimana nur Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin juga. Ini tak tanya pun tak pun. Yang penting dah Nabi SAW tak dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa AS pun nak lihat Allah SWT tapi tak dapat. Alakulihal apa ni, wallahualam, hikmahnya adalah supaya nikmat melihat Allah SWT ni adalah nikmat yang terbesar. Allah simpankan untuk apa? Orang-orang yang masuk syurga. Setiap hari Jumaat Allah SWT akan benarkan orang-orang beriman di syurga untuk melihat Allah SWT. Dan ketika itu mereka melihat Allah SWT sebagaimana mereka melihat bulan yang purnama. La tudammuna fi ru'yatihi, tak payah nak sesak-sesak nak tengok sebulan dah purnama ke atas, semua orang boleh nampak. Menunjukkan Allah SWT akan datang, Allah SWT ke atas, mereka akan dapat lihat. Okay. Baik, jadi kita nanti minggu depan macam mana? Sambung lagi kah? Nah, ada lagi. Minggu depan minggu depan insyaAllah boleh selesai. Nah. Dah? Ada soalan lagi? Dah, 8.50 10.50. Semoga apa yang kita dengar jadi ilmu yang bermanfaat, dan usaha kita menambahkan kefahaman dalam agama diberkahi oleh Allah SWT dan berdoainya dengan menjadikan amalan-amalan yang akan memberatkan timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum.